আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan perkenannya pada malam ini kita masih diberi kesempatan bertemu bersilaturahim insyaallah untuk melaksanakan qiyam Ramadan dan sekaligus menyegarkan iman dan rohani kita. Salah satu nikmat yang memang wajib kita syukuri adalah nikmat iman. Kita sering lupa bahwa iman itu merupakan anugerah yang sangat mahal. Ternyata iman itu oleh Allah tidak diberikan kepada setiap orang. Banyak orang yang lebih pandai dari kita, lebih cerdas dari kita, mungkin pengetahuan Islamnya lebih dalam dari kita, tapi mereka tidak bertemu dengan iman. Saya kira di negeri ini banyak para orientalis, orang-orang yang ahli ketimuran, Islamolog, bahkan mendapat gelar doktor di bidang Islamologi, tapi mereka tidak bertemu dengan iman. Banyak penulis-penulis yang dia doktor di bidang Islamologi, menulis buku tebal-tebal tentang Islam, bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa umat Islam, bahasa Melayu, Indonesia, Urdu, bahasa Irak, Persia, bahkan ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi penulisnya tidak Islam. Itu menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Kalau cerita klasik kan kita mengenal nama Abu Lahab sama Abu Jahal. Ini Abu-Abu yang dua ini, Abu Lahab sama Abu Jahal ini, kalau soal bahasa Arab ya Allah luar biasa. Ketawanya aja bahasa Arab ya. Kalau marah gak pernah bahasa Inggris ya, bahasa Arab terus itu. Quran dia faham, Nabi Muhammad dia tahu betul keponakannya kok, bahwa beliau itu gak pernah dusta dari sejak kecil, tahu betul, tapi kok gak beriman. Nah inilah yang diisyaratkan oleh Quran awal surat Al-Baqarah. Memang ada kelompok dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang-orang yang sama saja diajak iman atau tidak, diskusi atau tidak, belajar atau tidak, tetap aja enggak beriman. Ya contoh klasiknya Abu Lahab Abu Jahal itu. Kenapa khatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala absarihim rishawah? Karena pada pendengaran mereka, penglihatan mereka dan mata hati mereka itu ada sumbat rishawah. Apa sumbat yang menyebabkan seseorang tidak mendapat hidayah petunjuk Allah? Salah satu ayat Al-Quran menerangkan tentang sifat iblis yang selalu melawan, selalu kufur. Sifat iblis yang kemudian selalu melawan itu adalah aba wasakbar, a priori dan arogansi. Selalu menolak, menutup diri, tidak mau menerima saran, usulan, masukan dari orang lain karena merasa sudah paling pintar. Itu aba a priori. Ah bodoh dia. Ah enggak tahu apa-apa dia. Alah dari mana? Itu aba eksklusif. Tidak mau menerima saran dan pendapat orang lain, merasa sudah paling benar. Wasakbaro dan arogansi sombong. Nah ini dua penyakit inilah yang menyebabkan seseorang tidak mendapat hidayah petunjuk Allah. Oleh karena itu Islam mengajarkan supaya kita ini menghilangkan diri apa yang disebut aba wasakbaro itu. A priori mendengar pendapat orang lain, terbuka saja kita dengar apa sih pendapat dia, dan tidak boleh sombong. Yang berhak sombong itu cuma Allah yang maha akbar itu. Nah ini adalah mengenai betapa mahalnya iman. Kita sering lupa bahwa iman ini anugerah yang mahal. Karena mungkin pada umumnya kita kan imannya iman gratisan. Ya karena lahir di Indonesia atau lahir di tengah-tengah keluarga besar Indonesia yang mayoritas Islam, sehingga tidak merasa nikmat gitu. Gratis. Pada tahun 85 saya kebetulan ada tugas ke Cina Selatan. Waktu itu ada kesulitan untuk melakukan ibadah sholat karena pertama cari masjid nggak ada, kiblat juga kemana, Tanya pakai bahasa Inggris orang Cina yang enggak tahu, mereka bahasa Cina saya enggak bisa. Diajak bahasa Sunda apalagi. Ya, waktu itu saya sholat di dekat lapangan lah. Tapi saya kaget setelah sholat rupanya oh jadi tontonan. Ada kakek-kakek sama anak kecil nonton longo. Mungkin dalam hati mereka gila kami orang ini siang-siang cium-cium tanah ini. Tapi ada perasaan dalam hati saya, ya Allah alhamdulillah saya dianugerahi iman. Karena kebetulan saya lahir di Jawa Barat, bukan di Eropa Barat. Jadi kalau saya lahir di Cina Selatan rasanya sama juga, saya tidak Islam itu. Kebetulan aja lahir di Jawa Barat. Jawa Barat itu alhamdulillah dari kepala daerah tingkat 1 gubernur sampai kepala daerah tingkat 8 ketua RT-nya Islam. Ya, tetangga, mertua semua sampai pencurinya juga orang Islam. Bangsat-bangsat juga orang Islam mayoritas di sana. Mayoritas di masjid dan mayoritas di penjara. 99% penduduk penjara itu adalah di Aceh, Sumatera Barat dan Jawa Barat adalah orang Islam. Mayoritas. Tapi luar biasa. Jadi inilah yang patut disyukuri. Kalau kita jumlahkan kan yang menerima kebenaran Islam ini gak sampai 1 miliar paling tinggi saya kira sedunia ini dari penduduk sekian miliar. Jadi harus bersyukur. Nah, kemudian yang diajarkan oleh agama ini hati-hati. Iman yang ada pada diri kita itu tidak selalu konstan. Iman itu grafiknya naik turun. Kecuali iman para nabi dan Rasulullah. Nah, kalau para nabi dan Rasulullah itu imannya terus naik tentu saja. Karena begitu kilat sedikit langsung kan diluruskan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Karena beliau adalah utusan Allah kan. Kalau kita kan salah sedikit dibiarkan dulu, nanti sudah agak banyak baru bikin tsunami itu. Nah, gitu baru dibikin itu. Jadi iman itu begitu naik turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Orang yang bahagia adalah iman yang imannya semakin hari semakin mantap, mantap, mantap. Pada saat puncak kemantapan iman, meninggal dunia. Itu disebut husnul khatimah. Meninggal dunia sedang talbiyah umroh, meninggal dunia sedang sujud, meninggal dunia sedang qiyamul lail, meninggal dunia sedang khidmat kepada ayah dan ibu, sedang bersadar, bersimpuh kepada ibunya menangis meninggal dunia. Ya Allah, husnul khatimah. Nah, yang paling celaka adalah orang yang imannya semakin hari meluncur, meluncur, meluncur. Pada saat hancur betul banyak dosa, meninggal dunia. Su'ul khatimah. Jadi iman itu bisa menebal dan bisa menipis. Ada orang yang imannya semakin tebal kalau kantongnya sudah semakin tipis. Lantas iman semakin tipis kalau kantong sudah tebal. Jadi iman ditentukan oleh jumlah dolar. Awal bulan iman goyah baru gajian. Akhir bulan iman mantap karena terlampau banyak cicilan. Ada ibu-ibu yang rajin salat malam karena suami enggak pulang-pulang. Begitu suami ada di rumah, jangankan salat malam, salat subuh juga kesiangan. Tahun 69 saya bergabung ke ITB, ke Genesa 10. Waktu itu saya dapat pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, enggak pernah saya dapatkan di pesantren. Ada yang bertanya begini, Pak, kenapa itu Tuhan dan pacar selalu berseberangan dan saya berada di tengah-tengah? Nah, saya katakan kalau main-main jangan bawa Tuhan lah. Oh, saya enggak main-main, Pak, sungguh-sungguh. Kalau pacar saya jauh, Pak, saya dekat dengan Tuhan. Saya berzikir dan sholat malam. Tapi kalau pacar dekat, Pak, jangankan Tuhan, Pak, yang lewat enggak kelihatan. Nah, itu mahasiswa, saya kira kalau bapak-bapak tidak begitu beda lah. Jadi begitulah iman seseorang itu. Yang dimaksud bahwa iman itu meningkat, mendebal, menipis, itu adalah kualitas kadar. Rukun imannya enggak bertambah, masih tetap 6. Rukun Islamnya masih 5. Jadi enggak bertambah. Syahadatnya masih syahadat lama. Jadi belum ada, enggak ada perubahan gitu, tanggap. Tapi saya ingat betul, lulus dari sekolah rakyat SD, SR waktu itu, saya masuk sebuah pesantren. Ayah saya sudah mempersiapkan hafalan-hafalan surat, rukun iman, rukun Islam, rukun wudu, rukun hafal. Waktu itu belajar Islam itu menghafalkan rukun dan syarat. Jadi dihafalkan lah. Tapi begitu masuk pesantren, kiainya bertanya, "Sudah siap ke? Siap belajar agama?" Betul. Pertanyaan, "Berapa rukun kafir?" Lah, saya bilang yang saya tahu rukun Islam ada 5. Kalau rukun kafir nggak tahu. Pak Kiai juga sama aja. Rukun kafir juga ada lima. Gak syahadat, gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa. Jadi yang kagak gitu. Ini versi Kiai tahun 69 atau tahun 58, Pak. Gak usah dihafalkan, Pak. Gak usah dihafalkan. Ya, rukun Islam ini. Nah, jadi bagaimana ini kita untuk memantapkan iman? Nah, ada dua langkah besar yang harus kita lakukan. Pertama, iman itu harus dijaga, dipelihara dengan melakukan pendalaman, pengkajian terhadap Al-Quran dan Sirah Rasul. Kalau kita sering mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca perjalanan Nabi, pesan-pesan moral dari Nabi dalam bidang apapun, iman itu akan tambah sekat. Ingin menjadi suami yang baik, baca itu bagaimana Nabi sikap kepada istri. Bagaimana menjadi pemimpin, dan baca itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin. Bagaimana bisnis, baca itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Sirah Rasul kalau kita baca, pelajari, dapat menyegarkan iman kita, memperkokoh iman kita. Yang kedua, ibadah-ibadah dalam Islam seperti malam pertama saya sampaikan, bukan hanya pengabdian kepada Allah, ibadah itu juga mempunyai fungsi adalah riyadhah, sebuah pelatihan membangun karakter, memperkokoh iman. Memperkokoh iman. Nah, oleh karena itulah dalam kehidupan kita, kita harus pelihara dua hal itu terus. Ya, kalau bapak-bapak dari kepolisian sering mengatakan, katanya dosa itu adalah karena dua peluang, karena menyatunya dua hal, ada niat dan ada peluang. Ada niat, tidak ada peluang, gak bisa. Ada peluang terbuka, tidak ada niat, tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana apa dosa. Tapi kalau sudah ada niat kencang, kemudian peluang ada, nah, lahirlah perbuatan yang tidak baik. Sekarang peluangnya terbuka lebar-lebar. Mau dosa apa terbuka lebar-lebar. Tinggal kita sama-sama memperkokoh, memperkuat keimanan. Jangan ada niat dan ada keinginan. Supaya tidak ada niat dan tidak ada keinginan berbuat salah, buat hal tadi. Peliharalah iman itu dengan jalan terus taqarrub kepada Allah, ibadah. Dan yang kedua, jangan berhenti terus melakukan pendalaman dan pengajian terhadap nilai-nilai Islam. Nah, berkaitan dengan inilah kita mencoba untuk merenungkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang proses perjalanan hidup kita. Ada sebuah ajaran dalam Al-Quran mengenai hidup ini. Hidup adalah seperti garis lurus. Hidup bukan seperti bulatan bola. Hinduisme dan Buddhisme, teori Hindu dan Buddha mengajarkan hidup itu adalah, dan namanya hidup itu adalah seperti bulatan bola, reinkarnasi. Hidup kemudian mati, setelah mati hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, terus tanpa ujung. Teologi Kristen dan teologi Yudaism dan Islam mengajarkan hidup itu seperti garis lurus. Kita maju terus, melangkah ke depan terus, tidak pernah kembali kepada masa silam. Kalau hari ini kita bertemu dengan hari Kamis, besok pasti Jumat, selanjutnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis lagi. Kamis akan datang, bukan Kamis yang sekarang. Makna hidup itu seperti garis lurus. Oleh karena itu, kata Al-Quran dalam surat Al-Asr, begitu kita lewatkan waktu tanpa amal, tanpa prestasi, lafi khusri, rugi selamanya. Kalau hari ini kita habiskan umpamanya saja dengan main-main hari ini, rugi selama-lamanya. Kenapa? Enggak akan bertemu lagi dengan hari ini. Lepas maghrib, habis, besok sudah hari lain. Nah, oleh karena itulah Quran berulang kali memberikan ajaran kepada kita. Allah berulang kali bersumpah itu dengan waktu. Ada wan nahari demi siang, wan laili demi malam, wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh, kemudian wal asri demi waktu asar. Demi waktu, demi waktu. Coba lihat statement-statement Allah setelah bersumpah dengan waktu. Sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Demi waktu. Waktu itu penting. Orang Islam harus menghargai waktu, mengisi waktu, memanfaatkan waktu, disiplin waktu, menghargai waktu, memilih waktu. Tidak boleh memubazirkan waktu. Luar biasa. Salat diatur oleh waktu. Kalau zuhur katakanlah jam 12, satu menit sebelum jam 12 sudah takbiratul ihram, para ulama berpendapat tidak sah salat, harus masuk waktu dulu. Kalau puasa itu bukanya katakanlah jam 6 kurang seperempat, kita satu menit sebelum waktu maghrib sudah makan, batal puasa kita. Kodonya satu hari, nggak boleh kodonya satu menit aja. Kemarin kita satu menit lagi kok, nggak satu hari, nggak disiplin waktu. Nanti bapak zakat fitrah harus diberikan itu sebelum sholat id. Kalau diberikan setelah sholat id dengan jumlah 20 kali lipat, tidak sah zakat fitrah. Singkah biasa, kenapa? Tidak disiplin waktu. Tanggal 9 Zulhijjah jamaah haji harus ada di Arafah, dia nongkrong di Mekah, tidak sah hajinya itu. Tanggal 9 malam 10 dia mesti ada di Muzdalifah, dia tidak di Muzdalifah, lalu cepat ke Mina supaya lo tempatnya kosong atau masih ada di Arafah, tidak mabit di Muzdalifah, kena denda harus motong seekorkan. Apa maknanya ini? Disiplin waktu. Saya kira kita semua menyadari umat Islam rata-rata di mana-mana belum sungguh-sungguh mengenai waktu ini. Sudah kalahlah oleh bangsa lain yang tidak beragama Islam. Bangsa Jepang barangkali juga di sini. Umat Islam itu di Indonesia terutama disiplin waktu kalau buka puasa saja. Alhamdulillah kalau buka puasa disiplin, telat satu menit ngamuknya luar biasa. Dan enggak ada. Iya waktu maksudnya. Ini cobalah ini kerenkan waktu-waktu lin wal asri demi waktu. Innal insan, sesungguhnya seluruh manusia alul istighraq, seluruh manusia tanpa kecuali lagi khusri, semua rugi melalui waktu itu. Semakin lama dia hidup semakin banyak kerugiannya, semakin panjang umur semakin numpuk kerugian, kecuali kalau waktu yang dilaluinya itu dimanfaatkan dengan iman, amal soleh, belajar dan mengajar, tawasubil akan menimba ilmu dan memberi ilmu. Itu aja, kalau tanpa itu rugi kita selama-lamanya. Nah itulah yang dikemas dalam pesan moral Nabi, min sa'adatil mar'i ayyatula umruhu wa yarzuqahullahu inabah. Salah satu ciri kebahagiaan seseorang, mereka yang diberi kesempatan umur panjang dan diberi kesempatan kembali kepada Tuhan, husnul khatimah. Min saqawatil mar'i, salah satu ciri kerugian manusia adalah mereka diberi kesempatan umur panjang tapi tidak diberi kesempatan kembali kepada ajaran Allah. Orang tua kita sering memberi nasihat, jadilah kamu seperti pohon padi, semakin tua semakin berisi dan semakin menundukkan diri. Enggak ada pohon padi yang berisi terus begitu, malah semakin menunduk itu. Jangan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, ada puber 8 kali. Kalau itu yang terakhir bukan wasiat orang tua dari saya justru. Manusia berasal katanya awalnya adalah dari ruh. Masa ruh, periode kehidupan manusia itu pertama adalah ruh. Ketika manusia pada masa ruh, manusia sudah menyatakan janji di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Semua ruh manusia ditanya, kamu percaya aku Tuhanmu? Saya bersaksi engkau Tuhanmu ya Allah. Aku siap menyembahmu, begitu menurut Quran. Semua orang berjanji, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingat. Tapi Quran mengatakan kita pernah berjanji kepada Allah pada waktu masa ruh. Kemudian badan manusia ini mengalami sebuah proses evolusi biologis. Pertama min turabin atau min tinin, dari saripati tanah. Kita dibikin dari saripati tanah. Jadi agak familiar lah dengan gunting dan bata merah. Makanya jangan sombong lah, itu bata merah kita ini cuma diberi nyawa. Dari saripati tanah kemudian berubah menjadi nutfah, ovum atau sperma. Yang jijik itu, kalau kita bawa aqua, bawa air itu gak apa-apa, tapi kalau bawa air itu dianggap orang gila kita. Itulah asal manusia, jangan sombong ya, asalnya begituan lah. Kemudian mengental sedikit menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, gumpalan daging. Mudghah berubah menjadi izom, yaitu tulang-tulang yang lunak kemudian dibungkus oleh daging. Baca di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai sekian. Berproses. Nah, dalam waktu 3 kali 40 hari, ruh yang ada tadi ditiupkan oleh malaikat, maka terjadilah proses kehidupan sebagai manusia masuk ke alam namanya masa alam rahim arham. Inilah ada sebuah hadis riwayat Muslim yang kemudian menjadi lahir sejumlah pemahaman yang sebut saja ekstrem, yaitu yang disebut fatalisme jabariyah. Karena ada hadis itu mengatakan pada waktu itulah manusia sudah ditentukan dia soleh atau jahat, ditentukan dia kaya atau miskin, dan ditentukan selamat atau celaka, dan dia ditentukan surga atau neraka. Nah, kalau kita membaca hadis itu kita menjadi fatalistis. Ngapain kerja? Memang sudah di SK-kan gini. Nah, gitu. Padahal kita nggak tahu SK-nya kan. Nah, Untuk tidak salah paham, Allah menyatakan Allah Maha Kuasa untuk menetapkan nasib seseorang mau jadi apa, karena dia pemiliknya. Tapi Allah juga Maha Kuasa untuk merubah apa yang diputuskan oleh Allah. Siapa yang menghalangi? Jadi oleh karena itu, karena kita enggak tahu apa yang diskakan Allah kepada kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja dan berdoa. Enggak usah berbicara tentang apakah memang ada qada. Keputusan Allah ini paksakan kepada kita. Saya lahir sebagai pria, itu qada Allah. Enggak turut menentukan. Enggak usah protes, enggak usah operasi plastik. Gagal juga sudah kita. Ya. Kita lahir umpamanya saja di Garut, ya sudahlah. Lahir di umpamanya saja di sana. Apa di Indonesia, ya sudah, itu qada. Tapi yang namanya kaya, miskin, pinter, bodoh, soleh dan tidak soleh itu qadar. Allah menciptakan sesuatu dan Allah menciptakan hukum yang objektif bagi itu. Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Kalau sungguh-sungguh dan ulet, bisa lah punya rezeki gitu. Ya, kalau malas dan tidak kerja, ya siap-siap miskin lah, siap bodoh gitu. Jangan salahkan Allah itu. Nah itu sunnatullah namanya. Jadi Allah Maha Kuasa, tapi Allah juga Maha Adil. Allah menciptakan sesuatu, Allah menciptakan hukum yang objektif bagi sesuatu itu. Nah, manusia berproses rata-rata ada di dalam rahim ibunya dari proses pembuahan adalah 9 bulan. Kemudian lahir dari ibu setelah masa rahim itu. Saya kira semua kita lahir dari ibu masing-masing. Tidak ada yang lahir dari ibu orang lain. Nah, begitu manusia lahir, Quran menyatakan manusia itu lahir dalam keadaan suci. Hadis menggunakan kata-kata yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah Islam. Jadi semua manusia lahir suci bersih, tidak ada dosa warisan, baik dari bapak, dari ibu atau dari siapapun. Manusia semuanya hanif, cenderung berbuat baik, tidak ada manusia yang berbakat jahat. Salah kalau ibu mengatakan, wah, bayi ini kayaknya bakatnya bakat copet ini. Begitu lahir sudah pegang cincin bidan ini. Salah kalau bapak mengatakan kayaknya bayi ini, orang ini bakatnya memang bakat mata keranjang nih. Baru lahir sudah main mata dengan suster. Tidak ada bakatnya, semuanya cenderung untuk berubah. Termasuk seperti pernah disampaikan, anak yang lahir di luar nikah pun lahir dalam keadaan suci dan bersih. Bukan anak haram, bahasa kita ini menyebutnya anak haram. Lantas kenapa ada anak nakal? Ada anak yang tidak baik, ada yang jadi penjahat, ada yang jadi perampok dan lain-lain. Hadis menyatakan fa innama abawahu. Yang dominan dan menentukan itu adalah karena faktor bapaknya dan ibunya. Lingkungan keluarga, terutama peranan ayah dan ibu. Nah, oleh karena itulah ada pesan moral dari ajaran Islam. Kalau Anda sebagai pria dan Anda siap nikah, Anda harus siap menjadi suami bagi istri Anda. Setelah siap menjadi suami, harus siap menjadi bapak bagi anak-anak Anda. Setelah siap menjadi bapak bagi anak-anak Anda, harus siap menjadi guru bagi anak-anak. Guru pertama dan pendidik utama bagi anak Anda. Kalau sudah siap menjadi guru pertama dan pendidik utama, harus siap menjadi teladan idola anak-anak. Kalau Anda sebagai seorang wanita dan siap nikah, harus siap menjadi istri bagi suami. Setelah siap jadi istri bagi suami Anda, Anda harus siap menjadi ibu bagi anak-anak Anda. Gak boleh cuma siap jadi istri tapi gak siap jadi ibu. Harus siap jadi ibu. Setelah siap jadi ibu, harus siap jadi guru pertama, pendidik utama, dan harus siap menjadi uswah hasanah, suri teladan bagi anak-anak. Sekali bapak dan ibu bohong, 10 kali anak-anak bohong. Itu betul nasihatnya. Sekali ayah dan ibu bertengkar ditonton oleh anak-anak, siap-siaplah anak-anak 10 kali bertengkar. Kalau ayah dan ibunya 10 kali bertengkar ditonton oleh anak-anak, siaplah anak-anak itu nanti jadi tukang bertengkar. Karena yang dikira yang namanya hidup seperti bapak dan ibunya tukang bertengkar. Keteladan uswah hasanah. Nah, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana beliau memberikan panduan petunjuk kepada kita dalam rangka membangun generasi mulai dari keluarga, bahkan dari pranatal. Sejak seorang itu bergaul suami istri, ada komitmen kalau ini jadi anak-anak yang terbebas dari godaan setan. Ya, begitu kan doanya itu, gak usah disebut doanya. Kemudian yang kedua, setelah hamil, ketika ibu, seorang ibu sedang hamil, sebanyak pasrah kepada Allah. Jangan banyak beban pikiran, tidak boleh banyak marah, banyak tersinggung perasaan, banyak sedih, apalagi sampai stres dan depresi mental. Harus banyak berzikir dan baca Quran. Kalau manja-manja sedikit ya gak apa-apalah. Ada orang ngidam katanya, tapi yang berlebih-lebihan, ada yang ngidam entah pakatnya, kalau saya lagi ngidam saya ingin melempar kepala mertua, astagfirullahaladzim. Dendam kepada mertua kalau lagi ngidam. Selama hamil memang tidak ada ritual apa-apa. Kalau memang ada, itu sepenuhnya adalah tradisi kita. Ya, 3 bulan mandi air kelapa, 4 bulan mandi air bunga, 5 bulan kemudian barangkali ada keliling meja, 8 bulan keliling balai desa cari bidan. Nah, itu adalah tradisi aja. Tapi dalam Islam tidak ada tradisi apa-apa kecuali banyak berdoa, banyak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bapak-bapak sudah mengikuti penelitian seorang sarjana di Jepang, itu bukan kalau bunga, kalau anak sudah lama, kemudian bunga-bunga pohon sudah lama, sampai air katanya terpengaruh itu oleh musik. Kalau oleh musik itu, kalau air kena musik keras itu kan lain, kan yang musik yang sejuk, yang enak begitu. Begitu juga karakter orang, itu musik itu menentukan. Bahkan anak yang dalam lahir, bahkan penelitiannya di sini yang saya baca di Amerika, diteliti tentang binatang-binatang yang hamil dikumpulkan, yang dibentak oleh musik keras dan dihibur dengan musik-musik yang halus. Ternyata yang dihibur oleh musik yang halus lebih cerdas dan lebih baik perkembangannya. Sekarang air malah penelitian, sampai air ada pengaruhnya, apalagi seorang bayi, dan agama mengajarkan memang demikian. Nah, bagi yang sudah sepuh, gak usah pikir-pikir untuk hamil lagi. Cukup untuk menantu aja atau untuk putri nanti. Apalagi diajarkan oleh agama supaya anak betul. Begitu lahir anak disambut dengan doa. Boleh baca Allahu Akbar, alhamdulillah. Memang ada ajaran azan, kebetulan hadisnya itu dhaif dalam segi apa rijal, dari segi apa sanad dan rijal, sehingga debatable. Tapi kalau bapak mau baca Allahu Akbar, baca alhamdulillah, baik-baik. Sambutlah dengan lapan Allah begitu. Kemarin saya sampaikan hari ketujuh beri nama yang baik, kemudian akikah dan bersihkan rambutnya. Selama dalam proses pendidikan, Nabi menyampaikan sejumlah pesan moral dan contoh. Antara lain, zalim seorang ibu dan seorang bapak yang mengeluarkan kutukan kepada anaknya. Anak orang tua yang mengutuk anaknya akan diamini oleh para malaikat sebagai doa dirinya untuk anak-anak. Jadi seumur hidup kalau kita sudah punya putra, tidak boleh mengatakan kepada orang itu goblok, tolol, kok mampus juga, mati pelan-pelan, janganlah kasihan, dimakan harimau pelan-pelan, kasihanlah. Ya yang baik-baik saja, ganteng kamu, kayak bapakmu lagi kawin, gak apa-apa, itu nostalgia namanya. Yang kedua, zalim seorang bapak dan seorang ibu yang memberikan sesuap makanan yang haram kepada anak-anaknya. Hati-hati, makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara haram jangan sampai masuk di perut adik, jadi darah daging anak kita. Itu dikatakan zalim. Anak oleh Allah diciptakan suci bersih, dikotori oleh bapak dan ibunya sendiri. Nabi memberikan perhatian yang luar biasa. Kalau soal kesibukan, insya Allah Nabi lebih sibuk dari kita, lebih sibuk dalam apa, beliau kalau bertempur jadi panglima paling depan. Tidak ada yang sakit kecuali dikunjungi, tidak ada yang meninggal dunia kecuali dihantarkan. Tiap hari juga melaksanakan dakwah, menyampaikan ajaran. Sholat malamnya separuh malam. Gimana? Zikirnya paling, istighfarnya di penghujung malam lebih dari tidak kurang dari 100 kali. Tobat terus-terusan, padahal dosa tidak pernah. Seperti kita lah, dosa terus-terusan, tobatnya enggak pernah. Jadi soal kesibukan, jangan jadi alasan. Nabi super sibuk, tapi tetap ada perhatian untuk efektif ketemu dengan cucu. Di pangkunya, katanya, Hasan atau Husain ke atas diadukan dada dengan dadanya, dicubinya dengan senyum. Seorang sahabat mengatakan, demi Allah, anak saya 10 belum pernah satu pun yang saya perlakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Beliau sedang pulang dari satu tugas, keringat masih mengalir. Cucunya ingin main-main tanpa komentar. Langsung beliau merebahkan badan, merangkak. Lantas Hasan dan Husain naik di atas punggung Nabi. Beliau dipukulis, diperlakukan seperti seekor kuda. Nabi malah menyatakan, ini kuda paling mahal di dunia. Tidak marah. Karena itu bagian daripada nafkah. Nabi menyatakan wali abnaika hakun, anakmu mempunyai hak nafkah darimu, anakmu mempunyai hak senyum darimu, anakmu mempunyai hak waktu darimu, anakmu mempunyai hak dari kamu. Anak itu adalah amanah. Bahkan Quran menyatakan, jangan kau jadikan anakmu, jangan sampai anakmu menjadi musuhmu nanti di hadapan Allah. jangan sampai anakmu menjadi musuhmu. Diceritakan tentang seorang anak yang menggugat karena ayahnya masuk surga, ibunya masuk surga, dia masuk neraka. Dia katakan, ya Allah, saya ke neraka karena gak didik oleh ayah. Saya dibiarkan oleh ibu saya sibuk, papa saya sibuk, saya gak diurus, saya gak dididik. Saya adalah korban ayah dan ibu saya. Begitu hadis menyebutkan. Pada satu waktu Nabi akan melaksanakan satu tugas. Beliau mempunyai waktu yang sangat ketat. Beliau punya kebiasaan kalau melaksanakan perjalanan jauh, biasa salat qiblat safar dalam bentuk syukurul wudu. Tetapi Hasan dan Husain ingin dipangku. Dipangkunya dua-duanya ketika salat itu. Ketika sujud ditaruhnya, begitu berdiri, dipangkunya Hasan dan Husain dua sambil salat. Nah, dulu para kiai di kampung menyimpulkan, oh kalau sedang sholat sunat boleh memangku anak-anak, asal jangan memangku ibunya anak-anak. Ngapain ibunya dipangku-pangku lagi sholat. Nah ini adalah perhatian. Nah, kemudian selanjutnya, nanti setelah manusia sampai kepada akil balig dewasa, nah, pada saat itulah manusia mendapatkan tugas yang sama dimanapun mereka berada, yaitu tugas ibadah. Az-Zariyat 56. Wa man khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Begitu dia akil balig, dia sehat akalnya, dia balig, dan ajaran sampai kepada dirinya. Kalau ajaran tidak sampai, berada di pedalaman Amerika, tidak tahu nama Islam, tidak tahu Quran, tidak tahu, bebas dia dari tuntutan. Yang celakakan kita ini sudah terlanjur tahu. Bebas mereka itu, kan ada orang di sini kedalaman Amerika enggak pernah tahu itu Islam, bebas ya. Nah, kita ini terlanjur tahu nih, apa enggak bisa mundur kecuali satu, gila, boleh. Ah, jadi begitunya akil balig terkena tugas ibadah. Pada saat yang mendapat tugas ibadah, rokim atid, siap dengan rekamannya, merekam apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya. Nanti kita boleh melihatnya. Kalau mempercaya silakan daftar ke Malakal Maut. Umayya'mal miskola daratin khairayyar, umayya'mal miskola daratin syarayyar. Amal sekecil apapun, kebaikan atau kejahatan, bisa kita lihat lagi nanti. Dulu pada tahun sekian ketika baru masuk ke Amerika, apa yang kau lakukan? Dulu ketika kamu sedang di... Oh tahu, semuanya tidak ada yang hilang itu, direkam oleh rakib dan atib. Pada saat di akil balig, dia diangkatnya peran sebagai khalifah di bumi, bertugas untuk memakmurkan alam ini, mengelola alam ini, untuk menterjemahkan kehendak Allah di alam ini sebagai khalifah. Kepada mereka diberitahu tentang apa tujuan hidup, akhir hidup, tujuan hidup, mardhatillah. Kepada mereka diberitahu tentang apa sebetulnya menjadi pedoman hidup, Quran dan Sunnah. Apa, siapa teladan hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dan siapa musuh hidup, iblis dan setan. Iblis dan setan. Siapa teman hidup, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan seterusnya. Apa bekal hidup, seluruh yang ada ini adalah disiapkan untuk manusia. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menaklukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini adalah ready to serve, disiapkan untuk kalian. Enggak ada, ini semuanya adalah untuk makhluk gaib. Oleh karena itu jangan kirim telur ataupun permen ataupun rokok serutu untuk makhluk gaib. Kalau hilang itu pasti oleh anak tetangga, sebab jin tidak pernah makan telur. Nah ini adalah, semuanya adalah untuk manusia ini. Nah, berapa lama ini kita melaksanakan tugas ibadah dan berperan sebagai khalifatullah di bumi ini? Hanya Allah yang maha tahu. Hadis mengemukakan dalam proses perjalanan hidup manusia ada tiga yang sering dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak peristiwa yang tidak bisa, tiga peristiwa ini tidak bisa diprediksi oleh pengetahuan manusia. Teknologi di bidang kedokteran pun tidak bisa membahas secara tuntas. Di dalamnya ada misteri-misteri yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Satu, peristiwa kelahiran. Yang kedua, peristiwa jodoh pernikahan. Dan yang ketiga, peristiwa ajal kematian. Kelahiran, oh banyak dirasakan oleh Allah. Ada yang ingin punya anak, gak dapat-dapat, doa terus segala macam obat artis dokter, gak punya lahir-lahir. Ada juga yang apa, tidak siap punya anak, tapi asal kena jadi terus setahun satu. Ya terus ada yang ingin punya putra pria, lahir wanita. Barangkali yang kedua wanita lagi, wanita lagi, sampai 11 wanita semua. Karena jenis yang udah pakai peci aja semua. Ada yang ingin punya pria, punya wanita, lahir wanita, pria terus sama 11 orang cukup untuk kesebelasan sepak bola. Pria juga anting-anting semua pegang anting-antingnya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang teknologi kedokteran belum bisa membahas tuntas tentang kelahiran. Paling bisa tahulah tentang jenis kelamin dan lain-lain. Tapi bagaimana supaya hidungnya setengah mancung, bagaimana ada yang sulit. Belum ada. Karena ada cerita seorang profesor yang muka kurang meyakinkan tapi otak cerdas, cari gadis yang kemudian cantik tapi otaknya tidak begitu pintar, dengan harapan mukanya muka ibunya, nanti kalau punya anak dan otak-otak bapaknya. Begitu lahir muka-muka bapaknya satu, lama-lama sudah dites IQ-nya IQ ibunya. Ya, udah jelek, bodoh pula. Ya Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hasil penelitian di Indonesia, jumlah bayi yang lahir mengalami kelainan kejiwaan mengalami kenaikannya itu agak tinggi. Yang autism tinggi persentasenya, wallahualam. Wallahualam, jumlah persentasenya tinggi sekali. Rahasia Allah Subhanahu. Yang kedua, peristiwa jodoh. Nah, jodoh pun seringlah yang dipersiapkan atau disambar dosen. Kemudian yang sudah pacaran sudah enggak jadi. Atau yang tidak siap-siap cuma ketemu 15 menit di kampung tangkap hansip dikawinkan. Jodoh hansip. Ya, ajal juga begitu. Yang sakit malah awet, enggak mati-mati. Yang sehat malah meninggal dunia. Ada orang yang mau berkunjung ke familinya yang sedang berada di sebuah rumah sakit, tengah jalan tabrakan, malah yang sakit itu digotong melihat orang yang akan menjenguk itu ke kamar mati. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti berapa lama ini kita melaksanakan masa tugas ini? Hanya Allah yang Maha tahu. Hanya Allah yang mau, kita enggak tahu. Tapi Quran menyatakan pasti akan diakhiri. Kullu syai'in halikun illa wajh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup ini pasti mati. Semua alam ini akan hancur. Sekarang sudah ada ramalan-ramalan tentang tabrakan planet-planet, katanya 28 tahun atau 25 tahun lagi itu saya baca kemarin. Jadi awal-awalan, tapi dia meramalkan dalam arti menurut perhitungan ilmu dia, tapi kan itu sangat rahasia Allah. Tapi pasti mau atau tidak mau, kita ini akan mengakhiri masa tugas kita. Kapan? Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi pasti Nabi menyampaikan tiga pesan yang luar biasa. Tiga pesan ini saya susun sebagai syair, kemudian dijadikan nyanyi bimbo. Pertama, Nabi menyatakan jangan takut mati, karena mati pasti terjadi kemanapun kamu lari. Jangan takut mati, mati pasti terjadi walaupun takut kemanapun kita lari. Malah bisa ditambah, walaupun masuk ke peti besi malah cepat mati, gak bisa bernapas. Tapi takutlah, kamu akan hidup setelah mati. Kamu harus takut hidup setelah mati. Begitu kamu mati, kamu hidup. Pada saat itu, orang lain tidak bisa membantu kamu. Takutlah akan kehidupan setelah peristiwa kematian. Begitu kita meninggal dunia, ruh kita hidup masuk di barzah. Ketika itu kita sudah merasakan apa kebaikan yang kita lakukan. Kita juga sudah merasakan penderitaan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum kita mati. Seorang meninggal dunia merasa nikmat karena meninggalkan anak soleh, harta kekayaan yang menjadi harta, menjadi sedekah jariah, menjadi harta wakaf. Seseorang dia merasa sedih karena harta kekayaan yang ditinggalkannya ternyata tidak ada sedikit pun yang nempel menjadi harta wakaf. Dan seseorang menjadi tersiksa, menderita karena meninggalkan sejumlah kekayaan, menjadi sumber sengketa dan pertengkaran anak-anak dan ahli warisnya. Sudah merasakan. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Komunikasi kita dengan mereka adalah komunikasi satu arah. Doa kita kepada mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Itu pun kalau masing-masing punya channel iman. Mereka yang meninggal dunia punya iman, yang hidup punya iman. Baru ada komunikasi satu arah, doa demi doa. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal pasrah menerima apa yang sudah dilakukan. Nah ini, jangan takut mati. Takutlah kamu akan hidup setelah mati. Yang kedua pesan Nabi adalah jangan minta mati. Orang Islam itu selain berani mati, harus berani hidup. Jangan minta mati. Minta mati itu dosa. Berdoa untuk kita mati, orang lain supaya cepat mati, dosa. Kalau berdoa minta mati atau mendoakan mati sudah dosa, apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Bunuh diri adalah perbuatan yang terkutuk dalam Islam. Sebagian ulama mengatakan orang bunuh diri itu ridah murtad keluar dari Islam karena dia tidak percaya kepada qada dan qadar. Membunuh orang lain adalah dosa besar, seperti dosa membunuh orang-orang Islam keseluruhan, begitu Quran menggambarkannya kan. Nah, jadi yang kedua kita harus berani mati. Oleh karena itu ketika kita melihat orang yang sakit itu ada tiga. Pertama, ada teman lagi sakit, sakit biasa. Kita datang, kita menjenguk, kita mendoakan Rabban nas isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. Atau dibaca ya syafi, wahai zat yang maha menyembuhkan. Isfi rab anta syafi. Anta syafi, engkau maha menyembuhkan. Itu kalau orang sakit. Tapi kalau sakitnya sekarang agak parah sudah pakai alat, menurut medis ini sudah gak bisa tertolong lagi, sebutnya tinggal. Maka doanya yang paling baik adalah doa alternatif, ya Allah, seandainya hidup baginya yang terbaik, tolonglah dia, ya Allah. Tapi seandainya wafat baginya yang terbaik, kami ibu, kami berserah diri kepadamu. Nah begitu. Kalau orang sudah parah tuh, jadi tidak lagi dengan istri, itu sering jadi beban. Yang lebih baik kita pasrah, ya Allah, terserah engkau. Seandainya hidup baginya yang terbaik, saya berserah, tolonglah dia. Tapi seandainya wafat baginya yang terbaik, kami berserah diri kepadamu, kami ridho menerima segala keputusan darimu. Terutama itu diungkapkan oleh keluarga, jangan menjadi beban. Orang yang menahan nyawa keluarga itu kan capek itu kelihatan. Oh itu capek betul ya. Ya terserahkan aja kepada Allah. Kalau sudah parah dulu ya. Tapi kalau suami cuma pening sedikit nggak boleh. Kalau mau diambil Tuhan atas lah, pensiunan yang milah, terserah. Yang kurang manfaat. Duh, jangan begitu. Sadis betul sama-sama itu. Kalau sudah parah itu, sudah menjadi sakratul maut, sini sudah keringatan. Nah, jangan istilahi, bekali. Nah, ini sudah menjelang wafat. Kalau sudah menjelang wafat, jangan ditarik-tarik. Bekali dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau parah itu, Allah, Allah, Allah. Itu dekat telinga. Kalau bisa katanya dibimbing oleh orang yang dicintainya, yang disayanginya, yang dikaguminya. Jangan oleh saingannya. Oleh musuhnya. Melawan gak bisa. Jadi yang disayanginya. Ada ajaran. Supaya konsentrasi kepada Allah, jangan ada suara apapun. Jadi hati-hatilah kalau di rumah sakit Kristen kan suka ada haleluya, di depan ada apa, ada gambar salib, ya, hak mereka kan, rumah sakitnya kepunyaan mereka. Jadi kita harus ciptakan situasi Allah, Allah, la ilaha illallah. Malah ada benda-benda yang menggambarkan makhluk hidup, jauhkan. Ada gajah-gajahan gitu kan, ada harimau-harimauan, apalagi gajah betulan. Jauhkan itu, terinjak. Gambar-gambar porno, ini orang mati lihat majalah, yang majalah Playboy. Mau mati mesti doyan. Nah, hilangkan, jauhkan. Yang ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu di Jakarta ada yang nakal, yaitu pasang itu ternyata ada dipakai kaset la ilaha illallah, ada yang ganti gitu. Jadi gak usah pakai kaset. Nanti kalau salah pasang dipakai pasang dangdut, kan jadi repot. Orang yang hampir mati malah gitu. Dikira dangdut. Jadi pakai langsung aja. La ilaha illallah, la ilaha. Jangan ada statement-statement yang mengganggu. Kan suka ada bapak yang meninggal dunia di papa. Saya belum nikah papa. Nah, gak usah tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi kalau sudah bilang sakratul maut. Tapi kalau bapak pulang dari kantor pening, jangan. Bapak pening kenapa pak? Pening mama, pening sini sini. La ilaha illallah, la ilaha. Ma belum sakarat ma belum. Suami mikir sakarat baru sakit panu ya. Nah itu yang kedua. Jadi satu, jangan takut mati, harus berani mati. Yang kedua, jangan minta mati, harus berani hidup. Kalau minta mati dosa, apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati, bunuh diri adalah perbuatan terkutuk. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, Nabi berpesan, jangan lupa mati. Jangan lupa, bisnis boleh, tapi tidak boleh menyebabkan diri lupa akan mati. Akan mati, ini akan mati. Alakum takazur hatta zurtumul maqabir, telah menyilaukan kamu, melupakan kamu, sibuk kamu investasi, uang-uang, harta-harta, baru kamu sadar setelah masuk kuburan. Cuma 2 x 1 x 1.5 meter itu kaplingnya. Nah itu pun kalau tidak diambil lagi oleh Pemda akan tidak bayar pajak. Nah itu hatta Allah, jangan ingat. Kita membangun karir apapun tetap harus ingat, akan diakhiri dengan kematian. Tapi Nabi mengatakan, walaupun kamu tahu besok kiamat kamu akan mati, dan hari ini kamu akan menanam kurma, tanam pula lah kurma itu. Yang dikemas dalam kata-kata hikmah sebetulnya mungkin perkataan Umar, saya kira bukan hadis Nabi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Beramallah kamu untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi, sibuk gitu terus melepaskan dosa dan lain, tapi beramallah kamu untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Artinya apa? Memanfaatkan waktu, sibuk mengisi waktu untuk prestasi-prestasi yang baik. Nah, dengan indah Nabi menyampaikan pesan mengenai jangan lupa mati. Beliau menyatakan, silakan, silakan kamu cintai istrimu, suamimu, ayahmu, ibumu, anakmu, tapi kau harus pisah dengan siap pisah dengan mereka. Apakah mereka yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan mereka? Silakan kau cintai anakmu, kesayanganmu itu, tapi kau harus siap berpisah dengan mereka. Apakah mereka yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan mereka? Silakan kamu cintai harta, kekayaanmu dan kedudukanmu, tapi kau harus siap sewaktu-waktu harus berpisah dengan semua itu. Apakah kekayaanmu yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan kekayaanmu itu? Nah ini 3 pesan Nabi berkaitan dengan al-maut. Jangan takut mati, jangan minta mati, berani hidup, tapi jangan lupa bahwa hidup ini akan diakhiri dengan al-maut, kematian. Begitu terjadi al-maut, arwah kita tidak meninggal dunia, merah arwah kita masuk di barzah. Di mana barzah itu? Bukan di LF, di barzah. Ketika di barzah, manusia sudah merasakan tadi tentang kenikmatan amal baik, kepedihan amal jahat. Dan kemudian terjadi nanti kiamat, wallahualam tahun berapa, manusia ruh yang di barzah itu bangkit kembali, yaumul qiyamah. Ketika bumi ini dihancurkan, ketika daratan dan lautan memuntahkan seluruh isinya, ketika gunung-gunung berterbangan seperti kapas-kapas yang ringan, manusia lari-lari bagikan orang gila, tidak ada yang hamil kecuali melahirkan, kiamat kubro. Kemudian manusia dibangkitkan kembali, pada waktu itu manusia akan bangkit sesuai dengan kualitas amal mereka masing-masing. Ada yang bangkit menampakkan wajah yang indah berseri-seri karena dia orang saleh, tapi juga ada yang bangkit menakutkan dan menjijikan karena mereka banyak dosa dan kesalahan. Begitu diterangkan oleh Al-Quran Karim dan oleh hadis. Kemudian manusia masuk di mahsyar, tempat berkumpul. Pada waktu itulah katanya hari terbukanya air, terbukanya ada orang yang seperti berenang dalam keringatnya karena banyaknya dosa, tapi ada orang yang nampak bahagia, gembira, masing-masing tidak bisa saling tolong-menolong, masing-masing mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Mereka digiring untuk mengalami sebuah proses yang namanya hisab, perhitungan. Ada sekelompok orang-orang yang langsung masuk surga, ada yang juga potongan sudah pasti masuk neraka, enggak usah dihitung lagi, masuk saja ke neraka. Tapi ada juga yang melalui proses hisab. Nah, kalau sama kebaikan dan kejahatannya, katanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah nama yang oleh Nabi diumumkan akan mendapatkan nominasi surga tanpa dihisab, beberapa orang sahabat. Ada yang 7, ada yang 70, ada yang 700, ada 7000 diumumkan. Sampai 7000 pun tidak ada seorang pun di antara kita yang disebut oleh Nabi, karena memang kita belum hidup, tapi formulir pendaftaran masih terima insyaallah. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang digambarkan baik dalam Al-Quran maupun mengenai hadis mengenai perjalanan hidup. Nah inilah perjalanan hidup kita, dan Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau manusia sudah meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali cuma tiga saja, yaitu pertama adalah sedekah jariah, harta yang kita berikan untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang pernah kita ajarkan, sampaikan kepada anak kita, tetangga kita, murid kita, teman kita, dan manfaat. Dan yang ketiga adalah putra-putri soleh yang selalu mendoakan. Hanya itu saja amal yang terus abadi. Yang lain-lainnya putus semua, tidak bisa menambah investasi amal lagi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, mengisi sisa umur kita dengan sesuatu yang baik, sehingga kita memperoleh yang disebut husnul khatimah. Baik, bapak-bapak dan ibu, seperti biasa pertanyaan yang sudah ditulis disilahkan untuk dibawa ke depan. Bagi yang akan secara lisan juga saya persilahkan. Jadi malam ini saya besok masih khutbah Jumat di sini. Saya sudah Jumatan, mungkin akan meninggalkan LA ke daerah lain. Bapak, sebelum pertanyaan tertulis dikumpulkan, mohon dijelaskan tentang tadi Bapak mengatakan jangan berpikir untuk mati, atau dengan kata lain apa Bapak mengatakan tentang bunuh diri. Bagaimana dengan itu fatwa orang yang tentang suicide bomber? Iya, ada yang disebut fatwa bunuh diri yang disampaikan oleh Qardhawi dan beberapa ulama, itu berkaitan dengan kasus di Palestina. Palestina itu sudah puluhan tahun dijajah, disiksa, dizalimi. Mereka yang punya negara, tapi mereka yang tidak bisa hidup di negara itu dengan baik. Segala-galanya bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka akan melawannya cuma dengan ketepel. Maka lahirlah fatwa untuk kasus seperti Palestina seperti itu, untuk melawan musuhnya Yahudi, difatwakan sebagai jihad mati syahid kalau melaksanakan bunuh diri dengan seperti yang sering terjadi. Tapi itu tidak berlaku bagi yang lain. Yang bisa kayak di Indonesia untuk merusakkan bank pakai bunuh, nggak usah bunuh diri sana. Nah, tangkap aja kita mayoritas pakai bunuh diri. Jadi bunuh diri tempat lain tidak dibenarkan. Ulama sepakat itu fatwa Qardhawi menyangkut Palestina sebetulnya. Ya mungkin kasus yang sama, tapi untuk di sebuah negara yang tidak ada penjajahan, tidak ada sesuatu yang masih bisa ditangani oleh kita, nggak mungkin bunuh diri, tetap nggak boleh. Sama lah dulu waktu Indonesia negara merdeka, bapak-bapak kita melawan Belanda dengan bambu runcing, apa nggak bunuh diri itu? Ya, senjata-senjata modern itu dilawan dengan bambu runcing, Allahu Akbar, dan menang juga. Yang meninggal itu kan bunuh diri. Nggak berhitung masa. Nah, seperti itulah. Karena 2 jam Pak malam ini. Mari Pak. Bagaimana hukum meminjam uang tapi ada syarat mengembalikannya? Syaratnya saya harus melebihi dari pinjamannya, dan kelebihannya ditentukan oleh yang meminjamnya. Karena menurut yang meminjamkan, kalau dia dapat bagian, apakah ini sudah termasuk riba alias rendah, dan apa riba bagi si peminjam yang meminjamkan? Apakah benar kalau kita tahu dia meriba uang, kita diharamkan untuk minum? Baik, jadi orang meminjam dengan syaratkan, itu ditentukan gini. Ada orang datang pinjam uang sama kita, berapa, sekian ribu, ini saya beri tapi saya gak mau bunga. Situ aja yang harus sadar aja lah. Saya yang menentukan. Tapi tolonglah ada pengertian, kan uang ini kalau saya usahakan anulah. Nah, ada waktu. Itu sama aja yang ditambah riba itu. Nanti saya tidak riba, gimana? Anda pinjam berapa? Saya pinjam 1.000. Ini mau Anda usahakan. Usahakan, kemudian kelola. Kemudian nanti keuntungan berapa persen untuk saya, berapa persen untuk Anda. Itu mudharabah. Nah, itu yang pasti. Ini ekstrim kali. Jadi katakanlah dia mudharabah dapat 50%, besar sekali, tidak apa, asal tidak saling merugikan. Merugikan. Maka jadi yang menentukan apakah yang meminjam atau yang dipinjam sama saja, sama saja. Jadi harusnya dengan jalan bagi hasil. Nah, untuk menentukan keuntungan bagi hasil kan tentu bank punya teori khusus lah, bukan dia teori ya, punya ilmunya tersendiri. Tapi secara sederhana begitu. Jadi kalau ada tukang dagang menyebut, saya mau pinjam uang untuk jualan apa, ini jualan bubur, katakanlah kalau di kampung kita bubur, nanti gimana loh, dari modal 50, 100, 200 ribu bu, saya dapat untung sehari 5 ribu, jadi ya 2500 untuk ibu, 2500 untuk saya, boleh 2500 kali 3 bulan kali 1 bulan, kan sudah 75 ribu, besar sekali untuk hampir 100%, alah itu, mudharabah biasa. Cuma kalau rugi, ikut rugi. Nah, inilah memerlukan kejujuran dan betul-betul perhitungan manajemen yang baik. Itu menyangkut, itu gambaran kasar. Ya, tentu saja ada yang lebih detail mengenai kalau sudah menyangkut perbankan dan ada teori. Di buku saya mengenai harta dalam perspektif Islam, saya berikan beberapa contoh mengenai itu, mengenai ini riba. Setelah mendengar ceramah Bapak tadi malam tentang makanan, maka timbul resah jemaah seolah-olah boleh membeli daging di kot. Apa saja yang penting baca bismillah karena ragu dan makanannya dilarang sekitar pasti paling sedikit ada 5. Ini mengenai makanan. Pertanyaan, bagaimana tentang Islam di Indonesia perkembangannya? Bagaimana tentang jil? Begini soal makanan, jadi begini, ada makanan yang haram jenisnya, babi, bangkai, darah, dan dipotong atas nama Allah. Yang dipotong atas nama Allah adalah untuk sesajen, gitu. Jadi walaupun baca bismillah, tapi untuk sesajen tetap haram. Kemudian apa yang dimaksud dengan bangkai? Bangkai itu kata Quran, al-munkhanqatu wal-mauqudatu, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, gitu. Lantas ada dispensasi, binatang yang disembelih oleh ahlul kitab itu boleh dimakan oleh kita. Tentu tidak baca bismillah di ahlul kitab. Membunuhnya pakai apa, memotongnya terserah, mau pakai mesin, mau apa saja, tapi yang penting betul-betul dipotong dulu. Nah, kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau disetrum? Menurut hemat saya, yang disetrum jangan-jangan termasuk kepada yang bangkai, begitu. Hati-hati. Hati-hati, kalau kita sekarang ada disodori makan oleh seorang, ragu-ragu baca saja bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam hadis Bukhari. Kalau ragu-ragu, tapi kalau sudah jelas haramnya, ya sudah tinggalkan. Ada ajaran dalam agama, agama itu al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas, sedangkan antara halal dan haram sering-sering ada syubhat. Nah, kalau ingin selamat tinggalkan yang syubhat. Nah, tapi Islam juga mengajarkan jangan mempersulit diri, mempersulit diri, jangan terlampau apa rinci mencari-cari ini apa supaya hal butuhnya ke sana kemari. Sudah bismillah, percaya ini halal, halal sudah, percaya orang yang mengatakan sudah, baca bismillah. Ini maksudnya untuk mempermudah kita. Prinsip umumnya laksanakan segala perintah Allah semampu mungkin. Kalau sudah tidak mampu, maksudnya kepada darurat madarat. Itu mengenai apa makanan. Jadi ya kembali kepada kita, kalau ragu-ragu ya tinggalkan. Kalau ingin selamat, tapi jangan mempersulit diri. Ada pertanyaan ya, maaf. Ini ada pertanyaan teman di bawahnya, maaf. Tentang Islam di Indonesia perkembangannya, ya saya kira dari segi jumlah tetap mayoritas, yang salat tambah banyak, yang zikir tambah banyak, yang haji tambah banyak. Cuma rasanya yang tidak jujur tambah banyak, yang malas juga tidak bertambah, tidak berkurang, begitu ya. Yang disiplin juga ya masih seperti dulu lah. Malah rasanya kesadaran berbangsa baru negara menurut penglihat saya berkurang. Contohnya sederhana aja, tahun 55 Hadi Sosro Amijoyo dan Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika, itu aman. Padahal baru 10 tahun itu negara kita merdeka, tapi mereka sukses membuat sebuah konferensi bergengsi geger dunia itu. Dan aman, itu tamu-tamu luar negeri sana jalan dari hotel apa, dari hotel Homan ke Asia Afrika enggak dijaga. Utusan-utusan di sana salat ke masjid-masjid kampung enggak apa-apa. Tapi kemarin 2 jam tamu-tamu Asia Afrika ke sana, ribuan tentara, ribuan intel, ribuan polisi, ustaz pun diperintahkan khutbah, enggak aman juga. Mahasiswa masih bakar ban mobil. Jadi menunjukkan kan kita tambah enggak dewasa dari soal itu. Itu paling tidak itu fenomena. Sudah banyak sekarang demonstrasi, sekarang demonstrasi yang sangat tidak santun. Statement-statement politik sekarang banyak yang lebih tidak santun dari dulu. Isa Ansori itu dengan Aidit itu musuh dalam arti ideologi. Kalau pidato dua-duanya kayak mau berkelahi, tapi bisa makan di rumah makan Padang bersama ketawa-ketawa. Dan Aidit menikahkan anaknya padanya, khutbah nikah itu langsung oleh Pak Isa Ansori. Tokoh Masumi yang bikin negara Islam dan tokoh komunis yang akan bikin negara komunis. Tapi akur. Wilopo dengan Nasir itu beda ideologi, baca pidato konstituante. Tapi Wilopo sakit, Pak Nasir yang nunggu, yang mendoakan. Rum itu ketua partai Masumi, kalau ke Jogja tidak pernah masuk hotel, tidur di rumah ketua partai Katolik. Apa enggak indah itu berbangsa? Sekarang sudah satu partai, satu mazhab, sama-sama kunut, sama-sama tidak kunut, bertengkar juga. Menurut saya ada kemunduran di bidang kesolehan itu. Memang sholat yang sholat sama banyak, yang haji sama banyak, yang zikir sama banyak. Ya, tapi yang berkelahi sama banyak. Ini penglihatan saya mungkin subjektif, tapi saya merasakan prihatin. Bangsa ini merasa prihatin. Itu perkembangan kita. Jadi kalau segi kuantitas, apa, etos kerja, disiplin, prihatinlah. Maksud saya bukan apa-apa, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi saudara-saudara yang akan kembali ke tanah air, siaplah kita untuk menjadi pionir, menjadi bangsa patriot-patriot bangsa, menjadi muslim yang baik, yang santun, ya, yang jujur, yang disiplin gitu, punya karakter tangguh. Sekarang banyak gak sabar, perusahaan ya. Bangsa kita itu sekarang menjadi bangsa yang super sensitif, mudah marah, mudah bertengkar, mudah cacimaki. Bayangkan, tiada kongres tanpa pertengkaran, tiada muktamar tanpa melahirkan dua kepemimpinan. Itu apa namanya? Gak dewasa kita. Gak dewasa. Jadi kedewasaan menurun menurut saya, dia perlu diislamkan lagi itu. Nah, tapi kalau yang zikir sama banyak, yang haji, oh terus banyak. Ya, Majelis Taklim luar biasa di mana-mana, penerbitan buku luar biasa. Cuma akhlak sosial ini, kejujuran, kesantunan, kepedulian sosial, apalagi disiplin, etos kerja, cinta ilmu, toleransi, alah mengalami krisis bangsa kita. Nah, tapi marah-marah bukan solusi, caci maki bukan solusi. Berbuat sekarang ini kalau main bola harus ada total football. Sebagai gerakan menyeluruh yang membangun moral, bukan hanya guru agama, bukan hanya kiai. Semua orang harus membangun moral bangsa. Semua dalam segala kesempatan harus ada pesan moral. Cucuk, jujur gitu. Kepada anak kita juga, gak jujur, beri sanksi sekarang. Kita memerlukan manusia-manusia yang jujur, yang ulet, yang tangguh, yang tahan batingan sekarang ini. Saya kira itu yang jadi problem bagi kita, bangsa kita sekarang. Sudah terlampau lama kita, ya Pak, termalulah oleh tetangga juga. Nah, tapi kan marah-marah gak bisa selesai. Kita harus berbuat sesuatu. Kita, saya di Jawa Barat sudah buat kurikulum tentang kesolehan sosial, sudah seminar, sudah workshop, sudah kenapa, sudah pendeknya mau habis-habisan lah dengan teman berbuat. Gimana ini merubah ini? Jadi apa bisa, itu aja, kejujuran, ketangguhan, disiplin begitu. Kita ingin yang santun gitu, kalau apapun dengan santun. Saya sempat menangis juga ketika setiap lewat. Saya dulu menjadi direktur Pusat Dakwah Islam, kalau mau ke ITB lewat di halaman gedung DPRD, kebun gedung sate itu. Saya kadang-kadang menangis lihat teman-teman yang demonstrasi itu. Kenapa ya bangsa ini tiada hari tanpa caci maki? Kostor, kasar. Ya Allah, sedihnya apa ini harus seperti ini membangun negara ini, caci maki. Belum pernah rasanya saya dari gue demonstran, tapi gak pernah kalau menyebutkan ke rektor, kamu tolong. Tapi sekarang biasa mahasiswa itu berikan ke rektor bilang gitu. Ini akhlaknya gimana? Nah, macam gitu. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan. Jadi kita harus memang, semua kita harus berbuat. Baik, selanjutnya mengenai Jil, ya ini sekelompok teman-teman yang mempunyai pemikiran-pemikiran liberal. Ini juga jadi PR juga bagi umat, nambah pro kontra, timbul konflik, timbul polemik, ya nambah pekerjaan menurut hemat saya. Nah, nggak tahu hikmahnya apa, nanti tambah kritis gitu umat. Tapi yang pasti ini tambah pro kontra, tambah di mana-mana ada debat, tambah juga tambah caci maki juga ada. Kita nggak siap dengan perbedaan-perbedaan itu. Ada beberapa prinsip yang menurut pendapat saya, kita saya boleh beda pendapat dengan teman saya. Ada beberapa prinsip yang menurut teman saya agak yang tidak sesuai. Umpamanya satu rumusan semua agama benar, pernikahan beda agama boleh umpamanya saja. Kemudian berkembang lagi saksi di bidang di dalam nikah boleh wanita gitu. Kemudian hukum waris harus sama, itu hal-hal yang begitu. Jadi ya tentu saya harus berbeda pendapat, walaupun saya tetap bersahabat dengan teman-teman itu, tidak bermusuhan. Nah, silakan menawarkan diri dipelajari lagi. Kalau akan melaksanakan sholat berjamaah tapi punya hanya terdapat bahkan seorang laki-laki sudah balik yang bacaan Qurannya tidak sempurna, bolehkah wanita yang mengimani sholat jamaah kalau wanita tersebut lebih pasti? Tidak boleh, tetap saja pria. Kalau ragu-ragu dianggap bacaannya parah betul, ya sudah tidak usah berjamaah. Jadi tidak boleh, kecuali kalau makmum wanita seperti kemarin saya katakan, kaset pun boleh jadi imam asal makmumnya kaset semua. Dalam sholat berjamaah, apakah makmum mesti membaca surat Al-Fatihah di dua rakaat pertama meskipun sudah mendengarkan imam membaca Fatihah? Tidak usah. Kalau kita sudah mendengar, mengikuti, tidak usah baca lagi, cukup. Tapi kalau tidak kedengaran, baca. Kalau sir, rakaat ketiga, rakaat wajib. Tapi baca imam, kita ikuti bacaan imam, tidak usah baca lagi, cukup. Ya nanti waktu surat dengarkan. Boleh, ada hadis Bukhari. Boleh. Bagi wanita sebaiknya pas membaca amin bersama suaranya dikeraskan seperti laki-laki dan dipelankan, pelan aja. Jadi jangan seperti pria bersuara keluar, tapi tidak sekeras pria, tidak sekeras pria. Tolong dijelaskan hukum Islam tentang wanita yang memakai alat kontrasepsi, haram atau halal? Tergantung niat, tentu saja harus baik. Niatnya adalah bukan takut lapar tapi menyangkut pendidikan, kesehatan, dibolehkan itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan bi'afan khaufu 'alaihim. Khawatir jangan sampai khawatir melahirkan generasi-generasi yang lemah karena tidak terdidik karena ini. Yang kedua tentu kalau memungkinkan pemasangannya adalah oleh muhrim atau wanita. Kalau memungkinkan, kalau tidak darurat namanya. Darurat. Majelis ulama sudah memfatwakan boleh. Kembali kepada niat, kalau niat sudah menyekat pribadi ya masing-masing. Nanti kan mungkin ada niat yang jelek, tentu tidak boleh. Apakah ada suruhan untuk menyunati bagi perempuan? Tidak ada, tapi tidak dilarang. Jadi wanita itu boleh disunat, boleh tidak. Disunat tidak dilarang, tidak disunat juga tidak dilarang. Jadi boleh. Cuma Nabi menganjurkan kalau kamu mau menyunat anak wanita, bukannya sisakan untuk suaminya. Jangan dihabisin. Betul itu hadisnya, ada begitu. Ada begitu. Pertanyaan, seorang yang berkepribadian dan perbuatannya tidak baik, suka merugikan orang lain dalam keuangan, malas bohong, apakah dia boleh menjadi imam pemimpin sholat? Begini, imam itu kan dipilih juga yang relatif begitu akhlaknya itu baik. Jadi kalau di penjara itu, tempat-tempat pencuri itu ada sholat jamaah, yang sedikit mencurinya lah yang jadi imam itu. Kalau sepanjang yang baik-baik, baik dulu aja. Jadi kalau gak ada lain, apa boleh buat menjamahnya pencuri semua. Jadi kalau di penjara nanti dilihat mana ini daftar pencuri yang paling kecil gitu. Nah, pada dasarnya dipilih yang terbaik di antara yang ada gitu. Seandainya orang itu menjadi imam dan salah seorang makmum ikut sholat tapi niatnya sholat sendiri, apakah boleh? Apa? Ya bukan makmum namanya, sendiri masing-masing namanya. Ya apa-apa kalau masing-masing pura-pura makmum menyeru, pura-pura makmum. Ya nggak apa-apa. Dan sholat sendiri-sendiri kan cuma dekat-dekatan gitu. Kalau kita ada utang dan lupa dan orang yang kita utangi meninggal, dan apakah boleh kita bayar dengan kita memberikan ke anak yatim, infak ini pahalanya disampaikan. Jadi apakah boleh beli? Ya, ini perlu. Nabi mengatakan waktu zina zulmun, orang yang mampu bayar hutang tapi nggak mau bayar zulim ya. Itu begitu. Barang siapa yang berhutang kepada orang lain dan niat mau membayar, Allah akan menolongnya, bisa membayar. Barang siapa yang berhutang kepada orang tapi niatnya sudah nggak akan bayar, sulit tidak akan bayar. Memang niatnya nggak akan mau bayar, Allah akan mempersulit membayar. Jadi sejak awal tuh niatnya harus niat mau bayar. Jangan niat lari ya, jadi agak sulit nanti. Yang ketiga, Nabi itu tidak mau menyolatkan seseorang yang masih punya hutang. Kalau keluarganya mampu, begitu akan menyolatkan, Nabi tanya, ini punya hutang enggak? Ah, diam semua. Punya hutang enggak? Punya, ya Rasulullah. Ah, keluarganya makdum mau enggak? Diam semuanya. Kata Nabi, saya enggak akan menyolatkan, karena doa saya terhalang oleh hutang itu. Setelah diam, keluarganya ada, saya enggak harus lah. Baik, saya solatkan. Tapi pada satu saat Nabi menyolatkan seorang, ada seorang sahabat berbisik, ya Rasulullah, banyak hutang itu orangnya. Enggak apa-apa, saya yang bayar hutangnya. Hutang. Kenapa? Karena Nabi tahu keluarganya enggak mampu. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mengutangkan sesuatu kepada orang lain itu betul-betul tidak mampu, lantas dia mensedekahkan, itu pahalanya sangat besar. Betul-betul tidak mampu. Tapi kalau yang mampu tidak mau bayar, boleh katanya. Jadi hutang itu bisa menghalangi doa Nabi, bayangkan. Apalagi doa ustaz. Ya, enggak pakai hutang aja. Doa Nabi aja terhalang oleh hutang. Nah, kalau hutang yang prosesnya halal tidak boleh, nah bagaimana kalau mencuri? Bayangkan, kita mencuri harta orang, kan lebih jahat daripada hutang itu. Jadi kalau seorang itu mengambil hak orang lain, nanti di akhirat itu dia harus bayar. Ya kalau di sini curi sepatu, dan di akhirat repot dia, apa beri sepatu nggak ada. Ah, terpaksa amalia kan pahala dia dioperkan besar. Kalau nggak jadi azab. Makanya saya sering mengatakan kalau barang hilang itu nggak hilang, pindah tempat. Pindah tempat. Jadi kalau sepatu hilang nggak hilang, pindah tempat aja tuh. Masih kita punya kok. Nggak sering, nanti di akhirat tidak bisa membalikkan. Bagaimana menurut Bapak tentang bekerja yang berhubungan dengan riba interest seperti pekerjaan sebagai super officer dan stock manager, dan apakah pekerjaan kurang baik dipandang dari segi agama? Ya kalau kita bekerja di sebuah bisnis haram tentu ikut haram. Tapi dalam keadaan tertentu, katakanlah perbankan, perbankan ini, bank konvensional di Indonesia itu masih tingkat darurat. Enggak mungkin sekarang ini bank syariah seluruhnya. Saya kira di sini juga sama. Di Indonesia ini baru 1% atau berapa itu bank syariah itu. Jadi belum masih tingkat darurat. Enggak mungkin umat Islam ramai-ramai keluar dari perbankan di Indonesia. Enggak mungkin itu. Itu bisa menghancurkan ekonomi dan merusak umat Islam sendiri. Itu secara bertahap. Tapi lain halnya umpamanya saja seorang bekerja di katakanlah jualan minum arak. Itu jelas hadisnya. Minum arak itu yang menjualnya, yang menghidangkannya, yang memerasnya, yang membelanjakannya, yang kemudian yang meminumnya 10 orang kalau masalah itu. Dikatakan eksplisit itu dalam hadis. Karena itu enggak mudarat, masih ada yang lain. Bisa jualan yang lain kan, masih ada yang lain. Jadi lihatlah apakah ini betul-betul yang haram mutlak dan ada jalan lain, tentu tidak boleh kalau kita ikut haram. Bagaimana Bapak bagi sanksi bagi orang yang mempunyai hubungan tapi tidak mau mendeposikan ke bank karena riba di sini, bank amanat, tapi juga khawatir dengan inflasi. Ya, menyimpan di bank untuk keselamatan dan apa-apa. Jadi kan pertanyaan menyimpan bank di sini kan nggak ada bank syariah, nggak ada BSM, nggak ada bank muamalah. Nggak apa-apa. Daripada di bawah bantal kita nggak enak, nggak bisa tidur nanti. Taruh selamatkan. Nggak apa-apa. Insyaallah. Pada tahun 2003, 9 ulama Jombang NU bermusyawarah. Salah satu hasilnya mereka menyatakan bahwa tidak ada doa kunut pada 10 hari terakhir bulan puasa pada salat tarawih menurut Bapak Ustaz. Ya, ini masalah khilafiyah ya, debatable tentang kunut itu. Menurut hemat saya silakanlah laksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi mengenai kunut itu, ini masalah khilafiyah debatable yang memang tidak pernah selesai. Jadi lebih baik kita sepakat untuk berbeda. Diskusi boleh, tapi enggak boleh saling membenci begitu. Silakan keyakinan. Enggak selesai dan saya kira enggak akan selesai. Di Mekah aja dua macam. Masjidil Haram pakai di luar Masjidil Haram tidak. Masjid Nabawi pakai di luar masjid enggak gitu. Faham Wahabinya sendiri resmi tidak, tapi di Masjidil Haram pakai juga untuk ini tuh artinya kan melambangkan kemungkinan. Dan saya lihat ada yang kunut, ada yang tidak. Kita juga bolehlah. Khilafiyah. Hal-hal yang khilafiyah kunniyah kita harus toleransi. Jangan tajam seperti halnya halal haram atau musyrik dan tauhid gitu. Kalau musyrik dan syirik dan tauhid, nah itu tidak ada kompromi, hitam putih kalau itu. Dalam Islam kita harus baik terhadap orang tua walaupun orang tua bukan beragama Islam. Jika orang tua tersebut harus melakukan kebiasaan-kebiasaan meminum alkohol, berjudi dan sebagainya, penekanan kepada anak untuk menolong mereka, apakah anak wajib menolong? Sedangkan dalam Islam kita harus menjauhi perbuatan haram. Ya, kewajiban anak kepada orang tua yang masih melaksanakan dosa besar adalah kewajiban nahi munkar. Dengan segala macam usaha yang baik untuk bisa memberitahu, menyadarkan orang tua dengan doa demi doa dan lain-lain. Tapi jangan memusuhi. Yang tidak dengan memusuhi tapi dengan doa, dengan berusaha. Kalau sudah disadarkan dengan doa demi doa, kemudian tidak mau juga sadar, asal kita jangan ikut. Tapi hormat tetap. Jangan ikut-ikutan dalam dosa. Kenapa? Yang dinilai oleh Allah itu bukan hasil. Yang dinilai oleh Allah itu proses, usaha. Kita ada usahanya untuk menyadarkan orang tua kita. Sudah ada usaha, sudah penitian yang putus asa, terus saja usaha. Dengan baik, dengan sayang. Nah, tapi kalau hasil itu Allah enggak perlu kita. Semua orang bisa jadi soleh itu kun fayakun. Nah, tapi justru harus jadi proyek amal kita, proyek amal, proyek berikut perjuangan. Jadi terus berusaha dengan tidak putus asa, mengajak, menyadarkan, bisa langsung oleh kita, bisa tidak langsung, mungkin ada orang lain yang berwibawa, atau mungkin juga dengan cara-cara yang lain yang baik tentu saja. Tapi tetap menghormati orang tua kita yang katakanlah peminum dan lainnya itu. Orang tua wajib menikahkan anak. Bagaimana kalau orang tua selalu mendoakan dan si anak pun tak putus berusaha, tapi hingga si anak tua jodoh pun belum datang? Bukankah kewajiban ini dapat menimbulkan pressure pada orang tua dan perasaan disprey pada si anak? Bukankah jodoh di tangan Allah? Jadi apabila anak kita ditakdirkan tidak berjodoh tapi tetap menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat seperti banyak terjadi di masa kini, bagaimana pandangan Islam terhadap orang tua yang tak berhasil menikahkan anaknya dan si anak yang tidak berkeluarga? Ada dua paham. Apakah anak itu, orang tua itu wajib atau punya hak? Wajib menikahkan atau ada hak? Hak menikahkan itu juga jadi debatable. Tapi yang jelas, agama mengajarkan kalau anakmu sudah ada jodohnya dan jelas agamanya, katanya mau nikah, nikahkan. Kata Nabi begitu. Jadi jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi. Itu sebetulnya. Tapi kalau belum ada, ya hanya ikhtiar. Tadi kembali lagi, berusaha, berusaha, berusaha. Setelah berusaha, enggak, ya belum takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai katakanlah ditakdirkan oleh Allah atau kenyataannya tidak ada jodoh, ya tentu tidak termasuk orang yang dikatakan tidak termasuk umatku itu dalam hadis. Tidak termasuk itu karena dia sudah berusaha. Yang tidak boleh itu kan yang anti, yang membenci, yang kemudian tidak mau begitu. Tapi ini ada kemauan tapi tidak ada jodoh. Ya. Nah, tergantung apa sebabnya dia tidak dapat jodoh. Jangan-jangan anu pasarannya terlalu tinggi, kriterianya terlalu tinggi, atau ada sebab-sebab lain. Tapi pendeknya tidak boleh putus asa. Makanya dalam soal jodoh Nabi itu sering terundangan. Kamu punya anak ya? Belum punya. Belum punya jodoh. Jadi itu ada itu. Gimana? Terserah Rasulullah. Itu Rasulullah sampai terundangan soal-soal begitu. Jadi banyak sahabat yang dinikahkan oleh Nabi gitu. Nah, karena Nabi yang memerintahkan, terus siapa ini berani nolak? Kalau di pesantren saya dia lama di pesantren, itu Pak Kiai sering begitu. Ada yang cantik kamu ya, terus Kiai sibuk. Kata Pak Kiai, kalau tidak kamu oleh saya. Ya sudah. Apa bedanya sholat gaib dan sholat jenazah? Sholat gaib adalah sholat jenazah yang dilakukan baik jenazahnya enggak ada. Satu, dalam kasus orang Islam meninggal dunia di daerah non-muslim belum disalatkan. Seperti kasus salah seorang raja di Afrika sudah masuk Islam meninggal dunia. Kata Nabi, sahabat mengatakan, ya sholat meninggal dunia dia dikuburkan, belum disalatkan, ya disalatkan. Itu sholat gaib. Enggak ada kan jenazahnya. Yang kedua adalah kasus begini. Nabi mau menyalatkan seorang sahabat, tiba-tiba sudah terlanjur dikuburkan. Lalu Nabi sholat di dekat kuburan itu, jenazahnya sudah tidak ada. Itu disebut sholat gaib. Nah, kemudian menjadi khilafiyah, menjadi debatable. Kalau ini sudah dikuburkan, sudah disalatkan banyak orang, kemudian kita menyalatkan, disebut sholat gaibnya, itu yang debatable. Tapi kalau kita sebagai anak, mungkin boleh contoh seperti Nabi tadi. kita orang tua meninggal dunia di dalam negeri sini enggak sholat lain boleh. Tapi kalau sekarang di sana sudah disolatkan sudah segala macam, tapi di sini sebagai teman kita menyolatkan sholat gaib. Nah itu debat-debat ikhtilaf. Ya artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau ini disepakati, baca doa saja. Allahumma filahu warhamu wafi wafanu. Itu kalau itu tidak ada masalah. Jadi debat-debat ikhtilaf ya. Apa hukumnya melaksanakannya tadi sudah saya sampaikan. Kalau belum disolatkan wajib. Karena perbagi payah. Sudah disolatkan tapi kita punya ikatan kekeluargaan sebagai anak atau ikatan tertentu, boleh. Tapi dalam waktu yang tidak terlampau lama. Kalau sudah lama, sudah setengah tahun dan lain, tidak usah lagi sholat gaib. Bagaimana jika ada orang kerabat di Indonesia meninggal, kemudian kita sholat di Amerika, bolehkah? Ya, tadi kalau punya keterikatan dan baru meninggal dunianya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sebetulnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan sudah dilaksanakan oleh orang yang sudah, kita tinggal ya mendoakan, mendoakan. Tapi daerah khilafiyah, debat-debat. Bagi kami yang tinggal di lingkungan non-muslim sangat sulit untuk menghindari tidak mengucapkan selamat Natal kepada lingkungan tempat kita tinggal bekerja. Apakah boleh kita mengucapkan demikian tapi hati kita tidak demikian? Yang tidak boleh ini tidak ada ikhtilaf dan tidak ada toleransi. Mengikuti ritualnya itu kotinya, nah itu tidak boleh. Mengucapkannya memang debatable. Debatablenya begini, ada yang mengucapkan kan ini kelahiran Nabi Isa, gitu. Bukan kelahiran anak tunggal. Tapi dalam konsep teologi Kristen memang anak tunggal Tuhan. Yang paling aman, ucapkanlah selamat yang lain. Itu aman, tidak akan ada beda pendapat. Saya ingat waktu Pak Habibie jadi presiden, waktu itu saya perhatikan Pak Habibie apa ucapannya. Karena saya tahu sekitarnya pasti santri-santri. Beliau mengucapkan ini selamat berbahagia pada saat saudara-saudara sedang memperingati Natal. Oh, boleh juga ini salah satu cara. Karena sebagai seorang presiden nggak mungkin ya tidak mengucapkannya. Ada yang mengatakan selamat bahagia, semoga Tuhan selalu menyertai Anda, aman gitu. Banyak gitu. Begitu menyampaikan selamat Natal, memang sekali lagi ada yang membolehkan dan yang tidak boleh. Yang tidak membolehkan adalah karena itu adalah anak tunggal Tuhan. Anak tunggal Tuhan yang membolehkan, saya ini anak menyampaikan selamat kelahiran Nabi Isa kok. Begitu alasannya. Tapi kalau kembali sekali lagi konsep teologi Kristen, anak tunggal lahir anak tunggal Tuhan. Jadi yang paling aman, yang paling aman, apalagi kita bukan sebagai presiden, guys, sebagai menteri agama, masih bisa kita mencari solusi yang aman yang keluar dari perbedaan pendapat. Selamat bahagia, mudah-mudahan selamat bahagia. Kan, Pak? Kayak orang non-muslim baca assalamualaikum begitu erat. Kalau kita diam kan dia tersinggung. Kita harus jawab. Jawabannya harus aman. Assalamualaikum. Waalaikum. Saja yang diucapkan. Nanti tersinggung. Macam itulah. Jadi sampaikan yang tidak debat, yang tidak, yang keluar dari istilah itu katanya sunat itu baik. Ini boleh tidak? Ya sudahlah, pilih yang supaya yang disepakati aman gitu. Tapi kemudian kita jaga, saya kira jangan terlampau cepat memvonis orang yang menyampaikan selamat Natal, wah ini keluar dari Islam. Tidak setajam itu. Kalau memperingati ritual itu betul. Ya. Maaf Pak, kalau boleh di Amerika kan saya mengatakan enjoy your holiday instead saying Merry Christmas gitu. Itu juga barangkali diperbolehkan. Enjoy your holiday. So. Holiday-nya mereka gitu, bukan holiday-nya kita. Itu kalau mereka mengatakan Merry Christmas, kita mungkin lebih baik mengatakan enjoy your holiday. Jadi holiday-nya mereka bukan holiday-nya kita. Gitu. Ya seperti Pak Habibie itu mungkin lebih di sana. Saran yang terbaik masih. Ya kalau mungkin gini ya, seorang menteri agama dengan seorang ketua MU akan lain itu. Kalau seorang ketua MUI menyapa sahal datang kemudian menyampaikan selamat itu pun akan jadi lain karena ketua MUI ya. Tapi kalau menteri agama dia harus hadir kan. Itu juga saya kira hal yang maslahat madaratan seperti main. Sekarang Pak Ki sahal datang ini peringatan Natal diundang namanya. Selamat bahagia bagi Anda. Saya kira bagaimanapun tidak baik gitu. Ketua MUI ya, ketua. Tapi kalau menteri agama memang agama untuk seluruh agama kan, dia akan menyampaikan selamat tadi, selamat bahagia bagi Anda yang sedang ini, begitu. Tapi jangan kaget juga beberapa tokoh di Jakarta tetap saja menyampaikan selamat Natal itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau mengikuti ritualnya sepakat semua, tidak boleh. Kenapa saya sampaikan hilaf ini untuk membangun toleransi? Untuk membangun toleransi, tapi kita usahakan keluar dari beda pendapat itu yang paling baik. Mau boleh tidak? Ya sudah, cari yang disepakati boleh. Itu yang paling aman itu. Secara umum kepada siapa saja kita boleh. Bolehkah kita memberikan zakat harta kepada orang yang sedang berhutang? Kategori itu orang yang banyak hutang. Ya, banyak hutang. Banyak hutang dalam arti kekayaannya, hutangnya lebih banyak daripada hutangnya lebih banyak daripada kekayaannya. Tapi kalau konglomerat yang banyak hutang, janganlah. Suruh cari lain aja. Hari ini itu kan banyak hutang. Secara umum kepada siapa saja kita boleh memberikan zakat. Ada 8 asnaf, 7 yang ada, yang 1 sudah tidak ada. Fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil, hamilin, mu'allaf, dan kemudian gharim yang banyak hutang. Yang tidak punya penghasilan sama sekali karena cacat atau tua, yang punya penghasilan tapi kurang, itu miskin. Kemudian untuk jalan Allah, untuk dakwah, untuk apa? Itu orang yang sedang belajar kekurangan dana, boleh sabilillah. Ibn sabil perantau, ya perantau kehabisan bekal, ya. Musafir. Saya perantau musafir, tapi saya jangan diberi. Karena ada Pak Zulkifli itu yang nanggung. kemudian ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam gitu, boleh untuk dihibur. Kemudian tadi ada ini, riqab, hamba saya tidak ada. Baik, itu zakat. Hati-hati zakat yang diberikan kepada orang yang di bawah tanggungan kita, anak kandung kita yang masih di bawah tanggungan kita, ayah ibu kita, jangan. Harus kepada orang yang di luar tanggungan kita. Di luar tanggungan kita harus diberi nafkah, itu pahalanya lebih besar. Jangan zakat. Kawan saya seorang muslim memasang pohon natal di rumahnya dengan alasan anaknya suka dengan gemerlapnya pohon natal. Dia tidak merasa ikut merayakan natal karena menurutnya itu hanya pohon hiasan saja yang tidak ada hubungannya dengan Kristen. Apa dibenarkan? Lebih baik janganlah. Lebih baik jangan. Ganti aja yang lain. Ya, ganti pohon pisang gitu. Ada buah-buah yang lucu, ini namanya pohon pisang gitu ya. Jadi kalau pohon natal tetap saja ada kesan gitu lah. Jangan, lebih baik diganti yang lain aja. Itu aman insyaallah, daripada nanti jadi kebudayaan. Bagaimana Islam mengatur tentang saham? Bolehkah kita invest dengan membeli saham satu perusahaan? Boleh, itu namanya kan musyarakah, kerjasama dagang. Kerjasama dagang itu menanam apa modal-modal disatukan. Akhirnya tinggal tergantung bentuk bisnisnya. Ya bisnisnya bisnis yang baik. Alhamdulillah. Manusia kalau berbuat baik tak pernah diingat, walaupun tidak berniat untuk diingat-ingat orang lain. Tapi kalau manusia berbuat kesalahan, walaupun sedikit, selalu diingat orang. Bagaimana obatnya? Bagaimana pendapatnya? Bagaimana dengan firman Allah dan hadis yang ada hubungan dengan hal tersebut? Ya, ada kecenderungan manusia begitu, kalau orang lain berbuat salah selalu diingat kita. Tapi kalau kita berbuat salah mudah lupa kita. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita lupakan. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ingat terus gitu. Itu memang sifat manusia. Oleh karena itu Islam memberikan aturan, memberikan pedoman, memberikan panduan moral, yaitu kalau kita berbuat baik yang suka diingat-ingat, sudah lepas saja gitu, ikhlas. Yang kedua, kalau kita berbuat salah harus selalu ingat bahwa kita berbuat salah kepada orang lain. Sebaliknya kalau orang lain berbuat salah kepada kita, segera maafkan itu supaya bebas. Kita juga tidak merasa jadi beban. Nah itu, itulah tugas agama. Kan agama itu di satu sisi, dan di satu sisi kalau mobil itu kayak gas gitu. Yang lamban-lamban gas gitu supaya kurang kerja, gas terus kerja. Tapi yang terlalu kerja sampai lupa mati, segera direm gitu. Diatur oleh persnelan, pakai kupling dan lain. Itu tuh fungsi gitu. Stabilisator, dinamisator, motivator gitu kan, agama itu. Di sana hidup beragama itu. Obatnya ya penghayatan kepada nilai-nilai Islam. Menghayati nilai-nilai Islam, petunjuk moral Islam, bagaimana kita membangun keikhlasan, ketulusan, jiwa besar, jangan dendam dan lain, intinya itu. Bolehkah anak yang soleh mendoakan orang tuanya yang belum masuk Islam, dan apakah doanya diterima? Kalau orang tuanya masih hidup, boleh, bahkan baik. Nabi kan berdoa terus itu untuk Umar yang belum masuk Islam. Ada sejumlah orang-orang yang jahat didoakan oleh Nabi supaya dapat hidayah petunjuk Allah. Baik. Kalau belum meninggal dunia. Yang tidak boleh itu kalau sudah meninggal dunia sudah urusan awal, putus. Ya, kalau masih hidup boleh doakan, asal ikhlas dapat pahala. Soalnya kalau sudah mendoakan bos, barangkali non muslim mau datang bos, tadi malam saya mendoakan bos, ya barangkali ada hadiahnya lah dikit. Nah, ini kan gak ikhlas namanya. Ada ajaran begini, doa yang paling baik adalah doa seseorang untuk orang lain, dan orang lain yang didoakan tidak tahu dirinya sedang didoakan. Barang siapa yang mendoakan orang lain dan orang lain yang didoakan tidak tahu dirinya sedang didoakan, sekian ratus malaikat berdoa kepada Allah dengan doa yang sama untuk orang yang sedang baca doa. Nah, itu ajaran banyak mendoakan orang lain. Makanya dalam setiap doa kita kan ada Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin didoakan. Anak laki-laki pakai anting-anting, apa hukumnya? Ya, tergantung niat dan akibat saja, paling nyentrik. Tapi kalau untuk nakut-nakuti anak orang dosanya. Ya, tergantunglah apa dampak dan akibatnya. Tapi kalau di satu yang dilarang memang ada menyerupai. Menyerupai itu relatif. Menyerupai wanita, mutasyabihin, mutasyabihat yang boleh. Tapi kan kadang-kadang menyerupai itu juga bisa relatif ya. Kan di Saudi Arabia pakainya malah pakai itu. Yang besar itu kayak pakaian wanita itu. Nah, tapi di sana tidak menyerupai kan. Jadi tergantunglah kepada kita. Jadi faktor hal-hal yang dunia seperti ini banyak ditentukan faktor niat dan dampak. Niat baik, niat tidak baik menentukan dampak kepada orang lain. Orang lain jadi jengkel, orang lain jadi ini, itu jadi tidak baik kepada kita. Ya, atau anak kecil jadi takut. Tato apa hukumnya, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur, ya tinggal bertobat, mohon maaf kepada Allah. Tidak boleh membuat tato, merubah-rubah itu apa kulit itu. Maksudnya pasang tato ya, bukan Ahmad tato. Ambil wudu sebelum sholat, terus pakai nail polish, cat kuku, terus wudunya batal. Apa cat kukunya tidak apa-apa atau harus dibersihkan dulu baru wudu lagi? Karena banyak yang bilang tidak apa-apa, bagaimana seharusnya. Yang dibolehkan sebetulnya perban gitu. Kalau perban betul karena sakit, mungkin yang membolehkan disamakan dengan perban. Jadi yang paling aman ya apa, kalau batal apa boleh buat pakai aseton lagi itu. Jadi kalau perban boleh bu, tapi kalau ini memang nggak ada contoh di zaman Nabi, jadi hati-hati aja lah. Ada apa wudhu. Jadi pakailah ketika sedang tidak sholat supaya tidak ada masalah. Gitu. Mungkin yang membolehkan disamakan dengan perban. Jadi kalau kita sakit wudhu pakai perban atau sepatu. Kita wudhu pakai sepatu sambil menutup dua mata kaki. Nanti untuk wudhu lagi nggak usah dibuka lagi sepatu, diusap saja. Tapi sholatnya memang harus pakai sepatu atau pakai apa kaos kakinya yang tebal boleh. Boleh perban, atau ibu-ibu yang wudu terpaksa di tempat umum rambutnya nggak usah diusap, ini aja kerudungnya diusap boleh. Nah, untuk ini memang nggak ada contoh zaman Nabi ini tutup kuku itu. Kalau pacar, bukan pacaran, pacar di Mekah itu kan anu tidak nempel seperti itu, jadi masuk ke dalam kalau itu, walaupun dikerok tetap ada, jadi tidak menghalangi kalau pacar itu pacaran yang boleh. Apakah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha suatu tes terhadap umat Islam untuk persatuan yang mana di negeri kita ada dua hari? Ya, saya kira bisa lah, segala hal bisa dijadikan sebagai tes apa ujian kepada kita bersatu atau enggak negara-negara beda Lebaran. Katanya memang kemungkinan dua di sana itu 23 dan 24 Allah Alam. Tapi mudah-mudahan masyarakat kita sudah terbiasa. Tapi biasanya kalau Lebaran itu orang takut yang pertama adalah. Biasanya kalau puasa yang kedua. Ini memang agak sulit karena landasannya begini. Quran mengatakan faman syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan. Syahida itu menyaksikan, tidak harus selalu dilihat oleh mata gitu. Muhammadiyah menggunakan itu. Syahida bisa saja diserahkan kepada alat-alat yang muat, bahkan dihitung, hisab itu kan gitu. Dihitung, jadi tahun 2000 sekian sudah tahu hari raya tanggal ini, begitu. Itu namanya landasan. Yang kedua adalah kelompok, walaupun syahida itu muncul bulan saja, tapi harus memungkinkan bisa dilihat. Jadi harus sekian derajat, harus memungkinkan dilihat, walaupun tidak bisa dilihat. Kalau tidak memungkinkan bisa dilihat, ya tidak. Karena Nabi memberi contoh harus melihat dengan mata di zaman Nabi. Itu yang kedua. Makanya di ini diikuti oleh Persatuan Islam. Jadi Persatuan Islam akan menetapkan kalau dia hilal itu sudah muncul, tapi mungkin dilihat, walaupun tidak bisa dilihat, mungkin dilihat oleh mata, walaupun karena apa? Karena namanya mendung kan tidak kelihatan. Nah, yang ketiga, makanya yang didukung oleh komunitas NU biasanya pendeknya harus kelihatan oleh mata. Ru'yat itu harus kelihatan. Kenapa? Yang zaman Nabi begitu ru'yat. Nah itu untuk bulat. Tapi kalau untuk matahari, waktu sholat sepakat semua percaya kepada hisab. Ya kalau untuk sholat, kalau sholat kan Nabi tidak pernah menggunakan jam 12:04 atau 11:00, tidak. Jadi pendeknya dihitung aja. Kalau matahari sudah sudah lurus itu waktu zuhur gitu. Kalau matahari bayang-bayang ini apa benda sama dengan yang punya bayang-bayang itu waktu asar. Nah kalau sholat alhamdulillah sepakat. Bayangkan kalau beda pendapat soal sholat. Nah sholat sepakat gitu. Nah tapi Saudi sendiri sampai sekarang masih menggunakan ru'yat itu. Di Saudi itu diru'yat itu dua kali, satu Ramadan dan yang kedua satu Zulhijjah untuk menetapkan wukuf di Arafah. Maka sering di problem di itu tuh. Saya memimpin perusahaan itu apa ini haji itu repot. Hotel berdasarkan penanggalan Masehi, sedangkan ibadahnya berdasarkan penanggalan Hijriah. Jadi ada kalanya jamaah sudah selesai di Mina, tidak ada ini harus pulang ke hotel. Di sana hotelnya lain tanggalnya kan bisa. Itu paling repot itu. Karena hotel semuanya menggunakan penanggalan Masehi, sedangkan ibadah di sana wukuf dan lain-lain penanggalan Hijriah. Jadi sering repot itu kan selesai dari apa dari Arafah tanggal 9 kemudian nafar awal, nafar sani, katakanlah nafar 3 yang tanggal 13 terus pulang kan harus ke hotel atau ini diajukan sehari. Jadi itu jadi repot, itu jadi masalah. Nah, untuk bulan haji itu juga ternyata Saudi tidak menggunakan hisab saja tapi juga menggunakan ru'yat begitu. Melihat apakah ini untuk mengakomodir pendapat ulama-ulama yang barangkali ya ulama-ulama yang masih harus begitu, wallahu alam. Dan ini kelihatannya banyak seperti pemotongan hewan ya, ditolerir gitu orang-orang yang berpendapat harus begini terus juga oleh mesin begitu dua-duanya. Kelihatannya begitu. Sama dengan juga pelaksanaan sholat tarawih dan lain mengakomodir semua pendapat gitu, meminimalkan perpecahan barangkali gitu. Jadi itu Bu mengenai kenapa mengenai hari raya, tapi selama ini perbedaan hari raya, perbedaan ini memang ada kelihatan tidak ada persatuan, tapi tidak berdampaknya tidak besar gitu. Yang besar itu harus sudah pemilihan pimpinan politik. Ya. Perpecahan itu soal kunut, soal usoli, soal tahlilan, enggak dampaknya enggak cuma riuh kecil aja. Tapi kalau sudah perbedaan posisi politik, ini menteri untuk siapa, nah baru bertengkarnya agak besar. Boleh lihat aja dari dulu. Boleh lihat. Nah, kalau ini menteri agama bagian siapa, nah itu baru agak keras. Memang ini sejarah dari dulu. Sejarah dulu. Sahabat-sahabat itu enggak pernah bertengkar berat. Itu kalau soal fikih, soal ibadah, soal itu. Tapi kalau sudah jabatan politik, Ali dengan Aisyah aja pernah menantu Nabi dan Nabi memang ada turunan juga kalau sudah politik, artinya harus hati-hati perbedaan pilihan politik yang menjadi kepemimpinan politik punya dampak yang cukup signifikan bagi pertengkaran kalau kurang hati-hati. Tapi kalau soal-soal yang lain ada tapi tidak terlampau itu, mudah-mudahan seperti itu paling tidak. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, saya kira ini sudah selesai. Jadi kalau dikumpulkan barangkali nanti jadi buku ya. Dalam 4 malam jadi buku tanya jawab.